yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah memberitakan kepada umat ini juga dengan sebuah berita yang menyedihkan. Beliau menyatakan iftaraqatin nasara ala 71 firqah wa iftaraqatil yahud ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al umma ala 73 firqah. Bahwa Nasara telah terpecah menjadi 71 golongan dan Yahudi terpecah menjadi 72 golongan, sementara umatku ini akan terpecah. Coba kalimat sataftariku. Kenapa saya tekankan kalimat ini sataftariku? Ada seorang dai yang menyatakan bahwa perpecahan ini maksudnya dulu, bukan untuk umat sekarang. Perpecahan ini dulu sudah terjadi sebelum Rasul. Kalau umat ini enggak akan berpecah, sehingga semua satu memaksakan diri untuk menolak hadis ini. Memaksakan diri untuk menolak apa yang telah Allah tentukan. Padahal lafaz hadisnya sataftariku. Taftariku itu fi'il mudhari' apa fi'il madhi? Siddiq. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya terjadi pada masa sekarang ini atau yang akan datang. Bahasa Inggrisnya apa kalau yang akan datang itu? Future atau continuous? Future ya, lupa anak. Nah. Ya. Kalau fi'il madhi iftaraqa, makanya lafaznya berbeda. Iftaraqatin nasara, telah terpecah nasara ya. Ya. Dan iftaraqatil yahud, dan telah terpecah yahud menjadi sekian. Sementara umat Rasul, yakni sebelum Rasulullah meninggal ini Rasulullah berbicara, ya. Masih hidup beliau berbicara ini. Kata beliau, sataftariqu, dan umat ini akan. Pertama adanya fi'il mudhari. Yang kedua adanya huruf sin pada kalimat sataftariqu. Apa fungsinya sin? Fungsinya adalah menunjukkan bahwa perbuatan ini, kejadian ini, peristiwa ini akan datang. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah memberitakan ini bahwa umat ini akan terpecah. Kemudian Rasulullah menyatakan kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya Allah letakkan di annar, bukan neraka, tapi apa? Annar. Nah, kalau neraka itu enggak kenal apa itu neraka ya. Apa neraka itu? Apa? Hil. Nah, bahasa Inggris hil. Ya. Nah, yang ada yang kita kenal sebagai umat Islam annar. Kita enggak kenal surga. Surga itu di kalangan Brahma dan yang lainnya, surga. Tetapi umat Islam kenalnya al-jannah. Ini kenalnya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah menyatakan semuanya terletak di annar kecuali satu. Apakah kemudian Rasulullah diam? Setelah mengucapkan ini, yang kemudian ada kemungkinan masing-masing muslim akan menerjemahkan maksud dari apa yang dinyatakan oleh Rasul. Yang masing-masing pihak bisa mengklaim bahwa dirinya adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok ini. Apa dibiarkan oleh umat, oleh Rasul, umat ini mengklaim masing-masing pihak dengan apa yang diinginkannya? Tidak. Dan sahabat pun, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian diam juga. Ketika Rasulullah berbicara tentang ini, tidak kemudian masing-masing menyatakan kelompok yang selamat adalah kami. Muhajirin menyatakan yang selamat adalah muhajirin. Ansar menyatakan yang selamat adalah ansar. Tidak. Mereka bertanya kepada Rasul. Man hiya ya Rasulullah? Siapa itu kelompok yang selamat ya Rasul? Rasulullah menjawab. Bukan dijawab dengan person si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si A, si B, si C, bukan. Rasulullah menyatakan yang akan selamat itu adalah man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia sama atau berusaha meniru kondisiku pada hari ini, kapan ini? Tanggal 13 September. Ya ini ketika Rasul masih hidup, bernafas di tengah-tengah sahabatnya, Al-Quran turun, Rasulullah masih mengajar sahabatnya, mendidik sahabatnya dengan sistem tarbiyah kurikulum ilahiyah. Bukan kurikulum perbuatan rakyu manusia, ilahi. Langsung turun dari langit. Dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian demi kejadian, satu persatu turun. Ini tarbiyah ilahiyah. Kurikulumnya turun dari langit yang ke-7. Bukan kurikulum tahun ini begini, besok tahun depan berubah. Yang tadi namanya begini berubah, ribut masalah nama saja. Namanya ganti namanya begini. Dulu saya masih 8 tahun yang atau 10 tahun yang lalu, nama sekolah ini. Tiba-tiba ketika datang loh, berubah lagi namanya. Dia pendidikannya sama, hasilnya ya sama. Bahkan moralnya lebih turun sekarang. Kurikulum bingung. Kalau ini kurikulum ilahi. Para hadirin yang saya muliakan, inilah sahabat Rasul. Rasulullah menyatakan barang siapa yang kondisinya sama dengan kondisiku pada hari ini, yakni ketika Rasulullah masih hidup, dan kondisi, coba, para sahabatku, subhanallah, dijadikan sebagai tolok ukur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekarang kita sebagai umat yang datang setelah sekian generasi, sekian abad dari masa Rasul, dari masa generasi yang terbaik, generasi yang paling berhasil, ketika kita mau bicara Quran, tolong coba tengok dulu ke belakang, gimana sih Ibnu Mas'ud memahami ayat ini. Tengok lagi ke belakang, gimana Abu Bakar As-Siddiq memahami ayat ini. Tengok lagi, terus lagi, gimana Aisyah memahami ayat ini. Gimana Khulafaur Rasyidin, gimana sahabat Rasul. Ini semestinya bagi setiap muslim. Kalau tidak seperti ini, maka umat ini akan terus tercerai berai sesuai dengan banyaknya dan tercerai berainya rokyu dan akal manusia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lihat sekarang di lapangan, kalau orang mau menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, ada yang berani menafsirkan Al-Quran ketika berbicara tentang ayat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya ini, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah satu-satunya hanyalah Islam. Sepakat enggak? Enggak boleh enggak sepakat kalau ini. Harus sepakat. Tapi coba, apa itu Islam? Diucapkan dalam sebuah seminar sekitar tahun 85-an di Jakarta sana oleh seorang doktor, bahkan profesor, yang belajar agama Islam di negeri kafir. Belajar Islam di negeri kafir, di Chicago. Subhanallah. Apa katanya? Coba lihat. Para hadirin, Islam itu secara bahasa artinya adalah biarkan saya minum dulu. Bahasa maknanya adalah sikap pasrah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Islam secara bahasa maknanya apa? Sikap pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka para hadirin, setiap agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah kepada Tuhannya, itu adalah Islam. Sehingga makna innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hanya diterima dan diakui oleh Allah adalah Islam, adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah kepada Tuhan. Sudah, silahkan bicara yang mana sekarang. Buddha ngajarkan enggak kepada pemeluknya? Dulu saya masih ingat kalau ada mimbar agama apa itu, malam Selasa atau malam Rebu, saya masih kecil dulu. Berbicara kepada pemeluknya, kita harus bersikap pasrah kepada Sang Hyang Widiwasa. Pasrah berarti Islam kan? Islam. Kita bicara, ayo, apa agama apa? Rata-rata mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Maka itu adalah Islam. Sehingga para hadirin, Islam ini luas maknanya. Mereka adalah saudara kita, seperti yang diucapkan oleh Dr. Nur Khalis Majid, yang berbicara di seminar-seminar. Subhanallah, yang hadir itu, maaf-maaf saja, bukan tukang beca, tukang kuli, bukan. Yang hadir insinyur, dokter, ya. Bahkan orang-orang lulusan pesantren-pesantren. Ikhwani fiddin, sampai-sampai saya diberi kabar di satu daerah, seorang kiai ketika ditanya apakah boleh seorang wanita muslimah dinikahi oleh seorang Yahudi atau Nasrani. Boleh, kata dia. Di pengajian akbar loh ini. Boleh. Loh, dalilnya apa? Itu Ustaz Nurkholis Majid menyatakan putri saya dinikahi oleh seorang Yahudi. Loh, dalilnya bukannya kemudian Al-Quran atau Sunnah yang dijadikan dalil manusia yang seperti ini belajar di negeri kafir. Subhanallah. Ini kalau Al-Quran mau diterjemahkan dengan kemampuan bahasa, kepandaian berfilsafat. Contoh saja. Berikutnya kita lihat Al-Quran dan Sunnah yang keluar dari apa yang dipahami oleh sahabat Rasul, walaupun menyatakan bahwa ini dalilnya hadis. Contohnya, sekarang kita melihatkan di lapangan dakwah ini, di medan dakwah ini, adanya berbagai macam baiat, adanya berbagai macam imam yang masing-masing kelompok menyatakan baiatnya sah. Barang siapa yang tidak ikut baiat dengan kelompoknya dan membaiat imam kelompoknya, maka dia sesat. Nah, apa mereka tidak punya dalil? Punya dong dalil. Dalilnya apa? Al-Quran. Dalilnya apa? Sunnah Rasul. Coba kita dengarkan apa yang mereka katakan. Saya punya seambar buku mereka yang dikirim dari kelompok mereka itu. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Pemerintahan kami. Punya pemerintahan sudah. Ada imamnya, ada gubernurnya. Ada komando wilayah sekian, ada komando wilayah sekian. Kayak brigif sekian, brigif sekian. Jadi punya susunan pemerintah sendiri. Imamnya siapa? Pimpinannya. Ini waliul amrnya. Jadi wajib taat. Bagaimana taat itu bisa terlaksana? Ya harus dalam bentuk baiat. Loh, apa ada dalilnya? Ya dong. Rasul menyatakan di dalam riwayat hadis Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan di lehernya itu belum terikat tali bai'ah, tali janji setia kepada imam, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Apa maknanya mati jahiliyah? Coba ditafsirkan sendiri. Mati jahiliyah, ya jahiliyah itu artinya kafir. Coba di zaman Rasul musyrikin jahiliyah itu kafir apa bukan? Ya kafir. Ya mati jahiliyah artinya mati kafir ya akhi. Gak mau baiat, jahiliyah. Jahiliyah, kafir. Subhanallah. Coba dalilnya diriwayatkan Imam Muslim loh ini. Ya macam-macam. Ini pernyataan Rasul ini. Sunnah ini. Lalu kelompok ini juga pakai dalil ini sama. Di sebelah utara di sana ada juga kelompok sama pakai dalil ayat ini dan hadis ini dan beberapa hadis yang lainnya yang sah secara sanad. Sah. Subhanallah. Tapi kalau masing-masing mau bertawadhu, mau merendahkan dirinya, melepaskan dari emosi, melepaskan dirinya dari hawa nafsu dan kepentingan, niscaya umat ini akan bersatu dan akan mulia. Coba kembalikan makna ayat tersebut dan hadis tersebut kepada apa yang difahami oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang. Apakah setiap orang, kata mereka, barang siapa yang tidak berbaiat berarti dia adalah kafir? Coba kita lengok para sahabat Rasul. Ketika peristiwa di masa khalifah penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini seorang penguasa yang zalim. Zalim, para hadirin. Gak tanggung-tanggung. Yang dibunuhin oleh dia itu para ulama. Ribuan, bahkan puluhan ribu ulama. Saya katakan ulama dipenggal lehernya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Saya katakan ulama yang dipenggal. Dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Apa maksudnya Ustaz menyatakan ulama? Yang dipenggal itu bukan sekedar da'i. Seperti saya, atau ustadz seperti saya. Atau kiai, bukan. Ulama muhaddisin. Yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Bukan hanya di penjara, tapi disiksa. Penjaranya Hajjaj bin Yusuf nggak bisa, bisa makan pisang goreng. Kalau sekarang di Mabes Polri atau di mana itu bisa makan pisang goreng. Datang saudara-saudara bawa kue, bawa pakaian, bawa tip, bawa ini. Kayak di rumah. Nah, penjaranya Hajjaj bin Yusuf, jangan kan mau lihat makanan, ngelihat cahaya nggak bisa. Begitu masuk penjaranya Hajjaj bin Yusuf, urusannya liang kubur. Selesai. Kemudian melihat keadaan yang seperti ini, ada seorang yang mulia bernama Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini adalah sebenarnya seorang sahabat, sahabat muda, sahabat yang muda, cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair terkenal adalah seorang sahabat yang pemberani di medan tempur, ahli ibadah, zuhud, suka membantu pihak yang lemah, memiliki ghirah dan kecemburuan yang tinggi terhadap Islam, terhadap Quran dan Sunnah. Ketika melihat kezaliman Hajjaj bin Yusuf, dia enggak terima. Dia bangkit beberapa bersama orang, sekian orang yang mengikuti dia. Kemudian sekian orang itu yang cukup besar jumlahnya juga berjanji setia atau berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Untuk apa? Melawan pemerintah yang zalim ini tadi. Istilah kasarnya menurut kita adalah memberontak dari tekanan penguasa yang jahat. Di waktu itu masih hidup beberapa sahabat Rasul. Masih hidup Anas ibn Malik. Masih hidup Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ketika mendengar bahwa Abdullah ibn Zubair telah dibaiat dengan pasukannya untuk mengangkat senjata menghadapi pemerintah yang zalim, yang telah membunuh sekian ulama, bukan da'i loh ya, saya ulangin. Kalau di zaman kita da'i aja di penjara kita demonstrasi. Da'i loh itu, padahal penjaranya, Masya Allah asyik. Masih bisa telepon loh, betul. Kok tahu Ustaz? Nah, dia tahu. Nah. Demonstrasi. Nggak terima. Melakukan tindakan-tindakan anarkis. Padahal ya cuma seorang da'i saja. Ini ulama sudah dipenggali, darahnya itu basah. Di bumi Allah pada waktu itu membasahi bumi darah para ulama. Tapi enggak ada satupun ulama di masa itu, tidak ada satupun ulama di masa itu, baik dari kalangan sahabat pun tabi'in, yang menyatakan Hajjaj bin Yusuf adalah kafir. Enggak ada. Tapi menyatakan seorang pimpinan yang zalim, dan kita diperintahkan oleh Rasul untuk sabar dan tidak menentangnya supaya fitnah itu tidak semakin jadi. Abdullah bin Zubair berijtihad dengan kecemburuan dia kepada Islam, bangkit. Ternyata di balik gerakan dia ini justru malah mendatangkan fitnah yang semakin besar. Pertumpahan darah semakin melanda. Sampai-sampai ujung-ujungnya Abdullah bin Zubair itu digantung mayatnya oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang zalim ini tadi. Kemudian apakah sahabat Rasul yang lainnya yang memandang Abdullah bin Zubair berijtihad pada masa itu? Di antaranya ada Abdullah bin Umar. Dan yang lainnya tidak mau sama sekali membaiat Abdullah ibn Zubair dengan meninggalkan baiatnya kepada seorang pimpinan yang zalim tadi. Meninggalkan baiatnya kepada imam yang sah bagi kaum mukminin, menuju kepada baiat yang baru dari pergerakan yang baru muncul ini. Enggak mau Abdullah ibn Umar. Tidak ada satupun dari pengikut Abdullah bin Zubair ataupun Abdullah bin Zubair sendiri yang menyatakan berarti kamu wahai Abdullah bin Umar mati dalam keadaan jahiliyah. Tidak ada. Coba, tidak punya kepentingan hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzakumullah. Ini satu hal penting. Kemudian ketika kita buka buku para ulama, yang menjelaskan tentang makna jahiliyah dalam hadis ini, tidak ada satupun ulama sejak dahulu dari kalangan salafus saleh, dari kalangan sahabat tabi'in, dan sampai di masa Abdullah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, atau Ibnu Al-Qayyim, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ataupun yang lainnya, menyatakan bahwa makna jahiliyah di sini artinya kafir, enggak ada. Kira-kira mana yang lebih paham, kita atau mereka, para ulama? Kita yang membaca buku Riyadhus Shalihin terjemahan, mereka yang sampai meneteskan air mata karena panas api yang menerangin meja mereka ketika menulis di tengah malam. Di kalangan ulama ada yang sampai buta karena terlalu banyak air mata yang menetes sehingga kering karena menulis. Ilmunya yang mereka jaga di hati mereka, enggak seperti kita sekarang. Untuk melihat suatu ilmu tertentu, kita harus kembali ke maktabah, kembali kepada apa? Apa maktabah itu? Perpustakaan. Enggak. Di dalam kepala mereka, di dalam dada mereka ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidupnya penuh dengan perjuangan, menulis sekian bukunya ditulis di atas onta dalam perjalanan. Perjalanannya pun bermanfaat menulis, dan bukunya sampai sekarang tersimpan pada sampai hari ini. Kira-kira mereka yang lebih paham tentang ayat Al-Quran, tentang hadis, ataukah kita yang di masa ini? Nah, para hadirin yang saya muliakan, inilah yang semestinya kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah pemahamannya kepada apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan inilah kemudian Al-Imam Malik rahimahullah menyimpulkan dalam perkataannya, "Lan yusliha amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak ada yang bisa membenahi keterpurukan yang dialami oleh umat ini, kerusakan yang melanda umat ini, kecuali dengan apa-apa yang menjadi baik kalangan pertama, generasi pertama dari umat Islam. Maka dari itu saya menghimbau diri saya pribadi dan seluruh kaum mukminin untuk kita benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah digariskan dan difahami oleh salaful ummah dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa ana sampaikan pada kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang baru sampai kepada saya saat ini. Kami bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, kalau kami di tengah-tengah saudara-saudara muslimin, orang-orang muslim yang tidak sefaham dengan kami, apakah kami dibolehkan untuk membaur pada mereka? Ya, pertama diajak mereka untuk sefaham. Nah, diajak dulu untuk sefaham dengan fahamnya sahabat, fahamnya Rasul, fahamnya Quran yang telah difahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini pertama. Apakah boleh kami membaur dengan mereka? Tergantung kondisinya. Kalau mereka adalah orang yang awam, yang tidak mengerti permasalahan, dia beribadah, berakidah, berprinsip, ya berdasarkan apa yang dia dapati di lingkungannya, maka pada saat seperti ini kita diwajibkan untuk berdakwah, mengingatkan dia, menasihati dia. Nasihat itu bisa dengan lisan kalau kita mampu, dan bisa pula nasihat itu dengan bentuk tulisan. Kita sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, dengan hikmah. Nah, ketika sudah sampai hujah dengan cara yang sudah kita anggap maksimal di dalam hal hikmahnya, kita sudah anggap maksimal dari sisi cara penyampaian yang baik, sudah hidayah di tangan Allah, maka di saat itu kita berlepas diri dari perkara tersebut dan kita anggap dia sebagai seorang yang muslim. Mudah-mudahan Allah memberi udzur dengan kebodohannya. Kita anggap dia sebagai muslim, kita beri salam, assalamualaikum. Kalau dia memberi salam, kita jawab waalaikumsalam. Nah, ini jika dia orang awam. Tetapi kalau dia orang yang berpendidikan, dia bisa memahami apa yang disampaikan dari dalil-dalil Al-Quran setelah dijelaskan dari sunnah, baik melalui lisan ataupun tulisan, sekali saya sampaikan, dua kali kita usahakan, ternyata menentang apa yang disampaikan, maka kita menyatakan tugas kita hanya menyampaikan dan sampai di sini. Kalau seandainya dia adalah seorang yang mengajak kepada kebid'ahannya, mengajak kepada kesesatannya, maka kita wajib untuk mengingatkan umat Islam yang lainnya dari bahaya kesesatan yang diserukan itu. Wajib kita menyebutkan bahwa si fulan ini hati-hati, ada pemikirannya yang sesat, nih buktinya, dalilnya ini, nasnya begini. Apa itu tidak termasuk ghibah ya Ustaz? Enggak termasuk ghibah. Bahkan itu adalah wajib untuk disampaikan. Membicarakan kejelekan pihak lain tidak secara mutlak dinilai sebagai ghibah. Ghibah itu pengertiannya adalah zikruka akhaka bima yakra, menyebutkan tentang saudaramu tentang perkara yang tidak disukainya, tentang aibnya, tentang kekurangannya di luar hadapan dia. Ini ghibah. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ada suatu kewajiban. Disebutkan oleh para ulama beberapa kondisi tersebut, di antaranya apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah. Fatimah menyatakan, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qultu lahu inna Muawiyah wa Aba Sufyan wa Abul Jahm khatabani. Kata Fatimah, seorang wanita ini, telah datang kepadaku dua orang pria, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abul Jahm, bukan Abu Jahal ya, Abul Jahm. Kalau Abu Jahal pakai lam kafir, tapi kalau ini Abul Jahm pakai mim, seorang sahabat yang mulia. Telah melamarku ya Rasulullah, dua orang ini. Fatimah ini datang kepada Rasulullah untuk minta apa? Minta keterangan, kejelasan tentang orang, dua orang tersebut. Apa yang dijawab oleh Rasul? Apakah kemudian Rasulullah menjawab, oh kalau Muawiyah adalah seorang mujahid yang pemberani, yang jujur, membela al-haq. Apa seperti itu yang disampaikan oleh Rasul? Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah keterangan yang dibutuhkan oleh wanita ini. Apa kata Rasulullah? Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah adalah seorang su'luk, yakni seorang yang fakir, enggak punya fulus. Sehingga wanita ini siap-siap, oh calon suami saya ini orang yang fakir, jadi harus siap-siap menderita. Kira-kira Muawiyah siap enggak disebutkan kekurangannya di hadapan wanita yang sedang dilamarnya? Tapi terpaksa Rasulullah harus menyebutkan. Kemudian wa amma Abul Jahm fa kana la yadha'ul 'asa 'an 'atiqihi. Kalau Abul Jahm ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, kana darraban lin nisa. Dia punya kebiasaan gampang mukul istri. Ngamuk sedikit, tayar. Nah, ya. Ini kekurangan yang disebut. Kita masing-masing punya kekurangan. Yang disebutkan itu kekurangannya. Enggak kemudian disebutkan Abul Jahm adalah ketika pertempuran ini dia berada di garis terdepan. Ketika pembagian ghanimah, Abul Jahm adalah orang yang beramanah membagi ghanimah, tampasan perang dengan adil dan jujur diserahkan. Enggak bicara itu Rasul. Bicara ini, kekurangannya. Jadi Fatimah ini, oh ya saya paham. Sekarang. Pernah suatu hari Rasulullah duduk bersama Aisyah. Suatu hari Rasulullah datang, duduk bersama Aisyah. Tiba-tiba di sana ada Aisyah, di rumah Aisyah, di sana ada beberapa sahabat juga. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Rasulullah menyatakan, "Idzanu lahu," beri izin kepada orang ini untuk masuk. Sebelum orang ini masuk, Rasulullah bicara kepada beberapa yang hadir di tempat itu, "Bi'sa akhul ashirah." Ini orang yang datang sejelek-jelek orang, sebahaya-bahayanya orang. Lho. Ada apa Rasul? Ini Rasul loh yang uswatun hasanah. Nabi loh ini. Masa saya baca hadisnya di Sahih Muslim.